pembawa hadis-hadis, pembawa sunnah. Yani para ulama ahlul hadithi was sunnah. Maka kita lanjutkan yang ke-14. Adalah ucapan Ibn Battah al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Falillahi darru aqwamin daqqat futtanuhum wasaffat adhanuhum وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا ولآثارهم فاقتفوا ترشدوا وتنصروا وتجبروا. Kata Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah juz pertama halaman 245, lillahi darru aqwamin daqqat sultanuhum. Kalimat lillahi darru adalah kalimat pujian. Betapa istimewanya, betapa bagusnya kaum-kaum yang daqqat filtanuhum, yang sangat jeli pikiran mereka. Paketok, fultan, atau dari kata fultanah, bukan fitnah. Kalau fitnah dengan ta, fitnah yang seperti kita kenal. Yaitu kadang bisa bermakna musibah, kadang bisa bermakna fitnah, syubhat, kadang-kadang. Tapi di sini filtan, kecerdasan. Wasafat adhanuhum. Kaum-kaum yang bukan hanya cerdas, tapi jernih pikiran mereka. Adhan, pikiran mereka. Wa ta'anat bihimul himam. Fittiba'i nabiyihim. Yang sangat tinggi semangat mereka dalam mengikuti nabi mereka. Ini sedang memuji generasi pertama umat ini dari para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Yakni para sahabat. Orang yang cerdas jenius. Orang yang bersih pikirannya. Orang yang semangat dalam mengikuti nabi mereka. Watanahat bihimul mahabbah. Tanahat sudah mencapai puncaknya kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Hatta tabauhu hadzal ittiba', hingga mereka mengikutinya seperti mereka mengikuti. Jadi bagaimana mereka mengikuti nabi itu karena cintanya mereka. Tanahat sudah mencapai puncaknya. فَبِمِثْلِ هَجِهَا أُولَئِ الْعُقَلَىٰ إِخْوَانِي فَهْتَدُوا. Maka dengan seperti bimbingan mereka itulah, maka seperti bimbingan orang-orang yang uqala, orang-orang yang cerdas itulah, إِخْوَانِي wahai saudara-saudaraku, فَهْتَدُوا. Ikutilah. Yani Ibn Battah rahimahullah setelah memuji generasi pertama, maka menasehati kita kaum muslimin. Fabimithli haula'il uqala, maka orang-orang seperti itulah yang harus kalian ikuti. Ikutilah salaf, ikutilah para sahabat, mereka uqala daqqat fitanuhum, mereka orang-orang yang saffat adhanuhum, pikiran mereka bersih. Bersih dari kotoran-kotoran hawa. Bersih dari kotoran-kotoran ambisi. bersih dari kotoran-kotoran hubbud dunia. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Fa bimithli hajiha ula'il uqala ikhwani fahtadu. Maka orang seperti mereka lah, orang-orang yang cerdas itulah, maka kalian ikuti bimbingan mereka. Wali atharihim faktafu, dan jejak-jejak mereka ikutilah, telusurilah jejak-jejaknya. Niscaya kalian akan terbimbing, niscaya kalian akan ditolong, niscaya kalian akan dilengkapi, akan dipenuhi, akan dibantu, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menjalani jalan mereka. Apa kelebihannya? Inti dari kelebihan mereka adalah ittiba'us sunnah. Dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan kecerdasan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, poin ke-15. Usul sunnah indana, prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat. Biasanya kita mendengar prinsip sunnah adalah berpegang dengan sunnah. Keliru. Prinsip sunnah adalah berpegang dengan para sahabat. Bagaimana sahabat memegang sunnah? Khamisina azza, perhatikan. Seluruh kelompok-kelompok aliran apapun selalu merasa dan berkata, kami berpegang dengan kitab dan sunnah. Iya kan? Kami berpegang dengan kitab dan sunnah. Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Hah? Padahal mereka berpegang dengan hadis, berpegang dengan qaul Allah. Yang menyebabkan mereka menyimpang, mereka tidak memahaminya seperti pemahaman para sahabat. Mereka tidak menerapkannya seperti penerapan para sahabat. Mereka tidak mengaplikasikannya seperti para sahabat. Itu sebabnya. Sehingga kata Imam Ahmad, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, waqtida'u bihim, dan berpegang meneladani mereka. Iqtida' dari kata qudwah. Qudwah maknanya meneladani. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Berarti pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan ketika orang berkata atau bertanya, kenapa ahlus sunnah bukan ahlul Quran? Kok dijulukinya ahlus sunnah bukan ahlul Quran? Karena orang banyak yang mengaku ahlul Quran, tapi tidak memahami dengan pemahaman sunnah. Taib, ahlus sunnah, kalau berpegang dengan sunnah Nabi, maknanya berpegang dengan seluruh Al-Quran. Yang dicerminkan dalam bentuk ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, contoh teladan Nabi. Sahih? Akan benar dalam menerapkan Quran. Dengan sunnah akan benar menerapkan Quran. Demikian pula ketika dikatakan prinsip sunnah itu apa? Prinsip sunnah itu adalah mengikuti para sahabat dalam berpegang dengan sunnah. Sama jawabannya dengan yang tadi. Mengapa? Karena banyak orang yang ingin mengikuti sunnah tetapi salah. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh muhajirin dan ansar. Bahkan kadang seenak sendiri. Apalagi kalau sudah ada tarikan hawa nafsu. Kalau sudah ada tarikan hawa nafsu, baca ayat, baca hadis pun akan ditafsirkan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan nafsunya. Oh, ini seperti yang saya katakan tadi, ini cocok dengan saya. Padahal kemana hadisnya? Ikhwani fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kembali pada ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam risalah As-Sunnah beliau, dan juga dinukil ucapan Imam Ahmad ini dalam Usul I'tiqad As-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Likai, Al-Likai, dan juga didapati di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Usul sunnah indana, prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, dan meneladani mereka, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa sunnatu indana atharu Rasulullah SAW, dan yang namanya sunnah menurut kami adalah jejak-jejak Rasulullah, riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi di awal prinsip sunnah adalah berpegang dengan para sahabat. Yang terakhir ini as-sunnah yang dimaksud adalah athar-athar dari Nabi. Ucapannya, perbuatannya, takrir-takrirnya, wa kullu ma uthira, itu disebut athar karena uthira, yang diambil, yang ditinggalkan, yang merupakan athar-athar atau jejak-jejak yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai bab pertama melengkapi apa yang pernah dibahas, yaitu prinsip untuk berpegang dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Bab kedua, tawdhifus sunan alal mar'i nafsi, penerapan sunnah atas seseorang pada dirinya, tentunya dalam segala hal. Kita mulai dari diri kita sendiri, termasuk ketika menerapkan sunnah mengikuti para sahabat, terutama pada diri kita sendiri. Berkata Al-Auza'i rahimahullahu taala, taduru ma'as sunnah haitsu darat, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kata Imam Al-Auza'i sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala, bahwa kita, kata Al-Auza'i, naduru ma'as sunnah, kita beredar bersama sunnah kemanapun sunnah itu beredar. Kita berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Ini prinsip. Masih berkait dengan itu, Al-Auza'i menyatakan, alaika bi'athari salaf wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, atasmu untuk berpegang dengan athar-athar salaf, jadi para sahabat dan pengikutnya dari para tabi'in, atasmu untuk berpegang dengan athar-athar salaf, wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolakmu, jangan pedulikan manusia. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hati engkau dari pendapat-pendapat manusia, wa in zakhrafuhu laka bil qaul, hati-hati dari pendapat manusia walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Wa in zakhrafuhu laka, walaupun mereka menghiasinya untukmu kata-kata mereka. Sehingga jangan terbuai, jangan tertipu dengan zukhrufal qawli ghurura, dengan kata-kata yang dirangkai ternyata menipu. Ikhwan bidina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. diperbandingkan dua perkara. Satu, athar-athar salaf. Kedua, ra'yu-ra'yu khalaf. Athar-athar salaf, kata Imam Al-Auza'i, pegang kuat-kuat. Walaupun manusia seluruhnya menolak kamu, tetap pegang kuat-kuat. Sebaliknya, ra'yu-ra'yu manusia, harus kita sangat-sangat ekstra hati-hati. Kalau sudah orang itu berkata, menurut saya. Kalau sudah orang itu berkata, saya punya ide. Hati-hati. Kalau sudah orang itu berkata, saya tadi terpintas di benak saya. Kalau saja begini sebentar. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga sejenis. Itu pendapatmu kan? Dari mana? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Jangan sembarangan. Kadang-kadang ide-ide manusia ini terlihat bagus zahirnya, ternyata itu adalah mukhalafatus sunnah. Ternyata itu adalah perkara muhdatsah. Ternyata itu bid'ah. Bisa jadi. Karena bid'ah itu barakallahu fikum 1001 macam. Anwa' wa ashkal. Bentuknya beda-beda. Warnanya juga macam-macam. Yang kadang-kadang kita tahu. Dan lebih banyak yang kita tidak tahu. Kalau itu muhdats. Iya ya. Bagus juga ide itu. Ternyata itu adalah muhdatsah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuhnya. Yang musuhnya ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain saling membisikkan, saling mewahyukan. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang menipu. Rangkaian kata-kata indah. Zukhrufal qaul, yani qaul al muzakhraf, ucapan yang dihias, ucapan yang diindahkan. Maka Imam Al-Auza'i menyatakan, iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul iqtibasan min hadhihi al ayah. Beliau mengambil dari ayat ini, hati-hati, musuh-musuh Rasul dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia kadang-kadang membisikkan ucapan-ucapan yang muzakhraf, yang dihias indah. Kalau manusia yang ngomong, kita lihat orangnya, kita lihat gerakan mulutnya, mungkin kita bisa tanya, dari mana kamu dapat? Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Kok bisa kamu punya itu seperti dari mana? Siapa contoh teladanmu? Bisa. Bagaimana kalau yang bicara itu makhluknya tidak kasat mata? Tidak ada di hadapanmu. Tidak terlihat gerakan bibirnya. Tahu-tahu ada di kepalamu. Ini kayaknya bagus nih. Hati-hati. Ternyata yang membisikkan adalah jin. Syaitan. Emang ada? Ya adalah. Justru saya yang tanya. Emang enggak ada? Syaitan. Ada. Di sini, di situ, di setiap orang ada setannya. Yang Allah katakan, yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis memberikan bisikan-bisikan di hati manusia. Maka jangan GR. Jangan gede rasa. Jangan sombong ketika engkau memiliki ide yang menurutmu cemerlang. Wih, saya hebat sekali. Tiba-tiba terpikir di benak saya ide yang cemerlang sebentar. Jangan-jangan itu bisikan syaitan. Loh, gimana membuktikannya? Kalau ini bisikan syaitan atau kecerdasan saya? Cocok kan dengan kitab sunnah? Adakah orang sebelummu yang melakukan praktek agama seperti itu? Kalau tidak ada, jangan. Artinya engkau mengawali, artinya engkau ahdatha muhdatsan, engkau mengada-adakan perkara baru. Ikhwani fillah na'azakumullah. Hati-hati. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat khannas, tukang sembunyi. Membisikkan sembunyi, bisikan sembunyi. Yang dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa khannas dari kata khanasa, sembunyi. Dia menjulurkan belalainya, menempelkannya ke hati seseorang, membisikkan sesuatu. Ketika orang itu ingat Allah, ketika orang itu berzikir, dicabut kembali, sembunyi kembali, khanasa. Maka fa'ilnya khanis dan mubalaghahnya khannas, tukang sembunyi. Ikhwan ibn na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-18, ucapan Ibrahim al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Yanbaghi lirrajuli idha sami'a shay'an min adabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatamassak bihi. Semestinya bagi seseorang kalau mendengar adab-adab Nabi alaihi salatu wassalam, anya tamassak bihi, hendaklah dia berpegang dengannya. Jangan tunggu nanti. Jangan membantah. Jangan mengingkari. Jangan ada enggan. Jangan ada keberatan dalam hati. Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka berhukum pada apa yang mereka perselisihkan kepadamu wahai Rasul. Thumma, ini syahidnya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati dalam hati mereka rasa berat, rasa enggan untuk menerimanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibrahim al-Harbi. Semestinya seseorang kalau mendengar adab-adab Nabi, adab-adab sunnah, cepat pegang. Jangan, masa begini sih? Kok tidak pas dia zaman sekarang? Atau jangan. Jangan ada haraj mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Hendaklah tunduk patuh, pasrah, menyerah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan disebutkan adab, karena biasanya sebagian orang meremehkan masalah adab-adab sunnah. Seakan-akan yang penting akidah, yang penting akidah, yang penting akidah. Adab-adab diabaikan. Padahal kalau ahlus sunnah pegang apa yang dijalankan para sahabat, dalam semangat mereka berpegang dengan sunnah sekecil apapun. Karena tetap itu sunnah. Tetap itu ajaran Nabi. Walaupun yang hukumnya sunnah, tetap itu ajaran Nabi. Apa maksudnya? Walaupun yang hukumnya sunnah. Walaupun yang hukumnya sunnah, kamu kerjakan dapat pahala, kamu tinggal pun gak apa-apa. Tapi harus kamu terima, ini sunnah. Suatu saat, kamu harus kerjakan. Segera. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata Imam ats-Tsauri rahimahullahu taala lebih merincikan lagi ucapan tadi. Ini ucapan semakna semuanya. Ucapan Al-Auza'i, ucapan Ibrahim al-Harbi, dan sekarang ucapan Sufyan ats-Tsauri. Kata beliau, in istata'ta alla tahukka ra'sak illa bil athari faf'al Kalau engkau bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, kerjakan. Artinya dalam masalah urusan menggaruk, kalau ada riwayat, ada sunnah, kamu kerjakan. Menyisir rambut, membelah dua di tengah. Yang sebagian orang menganggap apa sih itu? Kecil sekali. Tidak. Urusannya bukan apa yang ada pada riwayat itu, tapi urusannya karena itu dari Nabi jadi besar. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Diajarkan oleh seseorang yang Allah katakan tentangnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada untuk kalian pada diri Rasul uswatun hasanah. Kalau bisa enggak menggaruk kecuali dengan sunnah, kerjakan kalau bisa. Wa fi riwayah, di dalam riwayat, yajib 'alal rajuli an la yahukka ra'sahu illa bil athar, wajib bagi seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan cara yang sunnah. Digambarkan oleh beliau perkara yang sering dianggap remeh pun, kalau kamu dapati riwayat, ikuti. Yaitu masalah menggaruk kepala. Apalagi barakallahu fikum masalah adab-adab syar'i, seperti ucapan Ibrahim Al-Harbi. Apalagi masalah akhlakul karimah. Apalagi masalah-masalah kejujuran. Apalagi masalah yang berkait dengan lisan, dengan lidah, dengan ucapan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sembarangan berbicara apa yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza wajadtum sunnatan min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khilaf qawli fakhudhu bis sunnah wada'u qawli fa inni aqulu biha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kalian dapati satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW ternyata bertentangan dengan ucapanku, kata Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kalian dapati sunnah berbeda dengan ucapanku, maka ambillah sunnah, wada'u qawli, dan tinggalkan ucapanku. Dalam riwayat, lemparkan ucapanku ardal ha'id, lemparkan ucapanku ke dinding. Kata Imam Syafi'i, aku rujuk hidupku dan matiku. Artinya beliau berpendapat, kemudian kita mendapatkan hadis ternyata bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i. Ingat, Imam Syafi'i sudah berwasiat, berpesan, pegang sunnah, tinggalkan ucapanku, aku rujuk walaupun aku sudah mati, hidupku dan matiku. Sehingga jangan taklid dengan Imam Syafi'i wala Maliki wala Hambali wala Hanafi wala ghairih. Jangan taklid sama siapapun. Jangan membebek sama makhluk yang bernama manusia manapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada hadis sahih, pegang kuat-kuat. Loh, tapi fulan, tapi alan. Ini hadis sahih dan ini sahabat dan ini bagaimana tabi'in mengikutinya dan seterusnya. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, poin yang ke-21, ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bihi walau marrah, tidaklah aku menulis satu hadis pun. Ini ketika belajar kan mencatat hadis, Aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku kerjakan hadis itu walaupun sekali. Li'an la yakunu alayya hujjah, agar jangan menjadi hujjah atasku. Hujjah bisa ala, bisa lahu, alaihi atau lahu. Kalau hujjatun lahu, hujjah yang mendukungnya. Kalau hujjatun alaihi, hujjah yang membantahnya, yang menyalahkannya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku kerjakan, walaupun sekali. Agar hadis itu jangan menjadi hujjah untuk menyalahkanku. Hujjah alaiya, hatta la yakuna alaiya hujjah. Agar jangan menjadi hujjah atasku. Bukankah kau sudah tahu? Mengapa enggak kerjakan? Bukankah kau sudah tulis hadisnya? Kenapa enggak dikerjakan? Itu namanya hujjah alai. Maka dikerjakan, walaupun sekali. Kenapa ada kata kalimat walaupun sekali? Karena yang dibahas oleh beliau bukan yang wajib. Kalau yang wajib jelas harus dikerjakan. Yang sunnah. Misalnya salat pakai sendal. Sallu fi ni'alikum. Kerjakan. Kenapa ragu-ragu? Lu ini hadisnya sahih. Ma'ruf bahkan. Maka pakai walaupun sekali. Pernah saya kerjakan. Artinya saya meyakini ini sunnah. Buktinya saya kerjakan. Walaupun sekali. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sudah pernah kita sampaikan ada seorang. Kalau tidak salah riwayatnya ada di sini. Seorang ulama tiba-tiba sholat pakai dua kain saja. Satu disarungkan, satu diselendangkan di pundaknya. Imam yang sholat. Murid-muridnya heran, ini gurunya kenapa ini? Selesai tanya, engkau mau imrah? Mau ibadah umrah? Enggak. Kenapa pakai pakaian seperti pakaian umrah? Aku mendapatkan hadis, riwayat. Yang sanadnya sahih. Rasulullah SAW pernah sholat hanya dengan dua pakaian saja. Yang disarungkan dan diselendangkan. Maka aku ingin setiap aku mendapatkan hadis, aku mengerjakannya. Sekedar untuk membuktikan bahwa saya meyakini hadis itu. Buktinya saya kerjakan seperti itu. Jangan dikira sholat harus pakai pakaian begini saja. Boleh pakai satu kain diselendangkan, satu kain disarungkan, cukup. Dan itu barakallahu fiikum bukti kalau mereka para ulama seperti Imam Ahmad. Setiap mencatat satu hadis, setiap mendapat satu hadis, dia kerjakan walaupun sekali. Qala Bishr al-Hafi rahimahullahu taala. Addu zakat al-hadis, tunaikanlah zakatnya hadis. Fasta'milu min kulli mi'atay hadis khamsata ahadis. Tunaikanlah zakatnya hadis, yaitu kerjakanlah dari setiap 200 hadis kamu kerjakan 5 hadis di antaranya. Kata Bishr al-Hafi, yakni yang bisa dikerjakan. Memang ada yang enggak bisa dikerjakan. Misalnya babnya lagi bab haji, sunahnya ini, sunahnya itu, sunahnya umrah, sunahnya. Sedangkan kamu masih belum mampu untuk haji, ya nggak bisa kan? Jadi jangan, loh masa 200 hadis cuma 5 yang dikerjakan? Karena biasanya ada sekian bab-bab yang dikerjakannya nanti ketika haji atau ketika umrah atau sesuatu yang bukan sekarang, sunahnya berjalan ke lapangan sholat id dari jalan yang berbeda, ya enggak sekarang kan dikerjakannya, nanti kalau id gitu. Barakallahu fikum. Sehingga paling tidak ada yang dikerjakan, kata Bishr al-Hafi, dari hadis tersebut. Itu namanya zakatul hadis. Berkata Qasim ibn Ismail ibn Ali rahimahullahu ta'ala, kunna bibabi Bishr al-Hafi. Kami pernah berada di rumahnya Bishr al-Hafi. Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Fakharaja ilayna faqulna. Maka beliau pun keluar menemui kami di depan pintu. Dan kami katakan, ya Aba Nasr, tuhadithuna. Wahai Aba Nasr, sampaikan hadis kepada kami. Faqala atu'adduna zakat al-hadith. Apakah kalian sudah tunaikan zakatnya hadith? Quna, kami katakan, ya Aba Nasr, alil hadisi zakat. Apakah hadis ada zakatnya? Qala na'am. Iya. Idza sami'tumul hadis fa ma kana fi dhalika min 'amal aw salah aw tasbih ista'maluhu. Iya. Ada zakatnya hadis. Kalau engkau mendengarkan satu hadis dan di dalamnya ada amalan atau ada salah atau ada tasbih, kalian kerjakan. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini lebih jelas lagi. Kalimatnya bukan seperti tadi, dari 200 hadis kerjakan 5, bukan. Dan ini lebih bisa dipahami karena kalimatnya, kalau kalian mendengar hadis di dalamnya ada sesuatu yang bisa diamalkan, ada sesuatu salat yang harus dikerjakan atau yang disunahkan untuk dikerjakan atau tasbih dan lainnya, kerjakan. Itu zakatul hadis. Taib, apa istilah ini baru zakatul hadis? Tidak. Apa makna zakatul mal? Bahwa di dalam harta ada kewajiban. Kalau sudah sampai nisab, keluarkanlah 2,5%. Demikian pula, di dalam ilmu ada kewajiban. Yaitu kewajiban mengamalkan. Apalagi yang wajib, kerjakanlah. Karena itu wajib, kalau enggak dosa. Kamu sudah dengar hadisnya. Kalau ternyata itu perkara yang mustahabbah, anjuran, kerjakanlah. Walaupun sekali. Untuk menunjukkan engkau meyakini itu sunnah dan engkau mengimani itu sunnah Nabi, kerjakanlah sekali. Sebab kalau tidak, ada pertanyaan kemarin. Berapa bulan yang lalu? Setahun? Kita gak kesini? Kayaknya belum nyampe setahun. Bahwa kalau ada seorang yang tidak mengerjakan sesuatu yang tidak wajib, mustahabbah saja, anjuran saja, kalau tidak mengerjakannya sesekali, ya gak ada masalah. Karena gak dosa. Karena bukan wajib. Tapi kalau gak mengerjakannya terus menerus, dia gak mengerjakannya sekalipun, maka muncul pertanyaan besar. Apa pertanyaannya? Saya masih ingat. Kamu suka atau tidak suka dengan hadis ini? Itu pertanyaannya. Araghibta fiha au raghibta anha. Kalimat raghibah dalam bahasa Arab juga unik. Diiringi kalimat fi, maknanya suka. Diiringi kalimat an, maknanya gak suka. Padahal katanya sama, rogiba. Rogiba fiha dan rogiba anha. Pertanyaannya, apakah atarghabu an hadhihi sunnah? Atau atarghabu fi hadhihi sunnah? Tentunya, kalau seorang yang masih muslim akan berkata, ya tentu saya suka. Buktikan. Mana buktinya? Kalau kamu suka. Dari kau dengar hadis itu sampai hari ini gak pernah kerjakan. La qobliya wa la ba'diya. Dari kamu dengar hadisnya sampai sekarang gak pernah kerjakan. Wala 3 rakaat semalam. Suka atau gak suka? Kalau dia suka, dituntut untuk membuktikan. Kalau dia tidak suka, terkena ancaman. Faman raghiba an sunnati. Falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Ini mengerikan sekali. Ancaman keras. An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Orang yang belum mampu menikah dimaklumi. Orang yang belum berhasil menikah dimaklumi. Tapi orang yang tidak mau nikah terkena. Kau gak suka nikah? Kenapa? Itu sunnah Nabi. Tapi saya ingin ibadah terus agar gak sibuk dengan perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dan anak itu adalah madbanah, mabkholah. Membikin saya jadi pengecut, membikin saya jadi penakut, membikin saya jadi begini, begini, begini, begini. Nabi SAW menikah. Nabi punya istri. Bagaimana? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka walaupun hukumnya sunnah, mustahabbah, walaupun hukumnya hanya anjuran, tetapi harus kita mengerjakannya sekali dua kali agar tidak terkena hadis tadi. Araghibta anha? Apakah kau tidak suka? Suka sih. Ya kerjakan. Kan enggak wajib. Oh, berarti enggak suka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dalam masalah ini secara makna, siapa yang meninggalkan sunnah yang mustahabbah tidak dosa, tetapi siapa yang meninggalkannya terus menerus terkena ancaman. Beda hukumnya. Mengapa beda? Kalau dia kerjakan kemudian tidak ngerjakan, kalau dia buru-buru dia kerjakan, dia tidak sempat, dia tidak mengerjakan, tapi ketika dia ada punya kesempatan dia kerjakan, berarti orang ini tahu ini mustahabbah, disukai oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau terus menerus tidak mengerjakan, berarti dia memang tidak suka. Dan kalau tidak suka, terkena ancaman tadi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kembali kepada kita. Sehingga kalau kita mendengar hadis, di dalamnya ada perintah, amalan, anjuran, salat atau tasbih, istamaltumuhu, kerjakanlah, karena itu zakatul ilmi atau zakatul hadis, kewajiban dalam masalah ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-24, ucapan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi, berkata Al-Baghawi dalam Al-Jami' bahwasanya ra'aratul khuruj ila Suwaid ibn Sa'id, aku ingin keluar menemui Suwaid ibn Sa'id Al-Harawi. Faqultu li Ahmad ibn Hanbal, aku berkata kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, uktub li ilaih, tulislah untukku rekomendasi, minta tazkiyah. Fakata balahu, maka ditulislah tazkiyahnya berisi hada rajulun yaktubul hadis, orang ini seorang yang mencatat hadis. Beliau bertanya, kenapa ditulisnya pencatat hadis? Lau katabta hada rajul min ashabil hadis, barangkali lebih pas kalau engkau tulis orang ini ashabul hadis. Kata Imam Ahmad, sahibul hadis indana man yasta'milul hadis, sahibul hadis menurut kami adalah yang mengamalkan hadis itu. Kalau cuma nyatet ya tukang catat hadis. Jadi ditulisnya ada rajulun yaktubul hadis, ini orang mencatat hadis titik. Ya Imam, coba kalau ditulisnya sahibul hadis, ahlul hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata Imam Ahmad enggan untuk menulis ashabul hadis. Mengapa? Berat. Qala sahibul hadis, indana man yasta'milul hadis. Yang namanya sahibul hadis menurut kami adalah yang menggunakannya, yang menerapkannya, yang mengerjakannya, yang mengaplikasikannya. Itu sahibul hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apa itu? Julukan atau stempel yang berat dan mahal harganya. Kalimat sahibul hadis, sahibul sunnah. Qala Abdul Malik Al-Maimuni rahimahullahu ta'ala. Abdul Malik Al-Maimuni juga pernah berkata, qala li al-imamu Ahmad, berkata kepadaku Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya Abul Hasan, iyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Wahai Abul Hasan, jangan engkau berbicara dengan sesuatu masalah yang engkau tidak punya imam padanya. La tatakallam fi mas'alatin, jangan berbicara satu masalah pun yang engkau tidak punya imam, tidak punya panutan, tidak punya teladan, tidak punya pendahulu. Berbicara satu masalah, kita tanyakan siapa imammu, siapa pendahulumu, kamu ngikut siapa. Kalau enggak punya, jangan berbicara. Agama ini barakallahu fikum sudah baku. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka yang dulu dianggap agama, hari ini juga dianggap agama. Apa yang dulu tidak dianggap agama, hari ini pun tidak dianggap agama. Berarti, kalau ada yang kamu katakan ini agama, pasti sudah ada sejak sahabat. Tabi'in dan tabi'it tabi'in. Maka kita tanyakan, man salafuka, sahabat yang mana yang kamu ikuti? Imam yang mana yang kamu ikuti? Tabi'in yang mana yang kamu ikuti? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau engkau mengatakan tidak ada, tapi ini ketika saya membaca Al-Quran, baca hadis, terbetik di benak saya. Tidak bisa. Ucapanmu muhdats, baru. Pernah kita sampaikan, ada seorang ngelamun, baca Qurannya sambil ngelamun. Tentang penciptaan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun. Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Menjadikan itu kan harusnya dua maf'ul. Ingamun ini namanya. Membuat, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Menjadikan sesuatu jadi khalifah. Khalifahnya adalah Adam. Jadi sesuatunya apa ya? Jangan-jangan teori Darwin benar. Lihat, ngelamun. Sebab kalimatnya Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ja'ala yang membutuhkan dua maf'ul, dua objek, menjadikan sesuatu jadi sesuatu. Allah menjadikan titik-titik menjadi khalifah di muka bumi. Titik-titiknya apa yang dijadikan Adam ini? A'udzubillah. Terus bangga. Dia tulis idenya. Terbetik di benak saya. Begini-begini. Dipanggil oleh Nur Khalis Majid para Madinah. Diberi penghargaan. Ya, memang sesama ahlul bid'ah. Tidak boleh saling mendahului. Betapa jeniusnya engkau. Betapa cemerlangnya pikiranmu. Kami semua enggak terpikir kalau di sini ada dalil tentang benarnya teori Darwin. Orang tua padahal. Ketika ada anak muda yang berkata kepadanya, ya kerd, wahai monyet, muamuk dia. Gemetar-gemetar tangannya. Loh, kenapa marah? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa engkau dari turunan monyet? Jangan memutuskan sesuatu, menafsirkan sesuatu ayat dan hadis dengan pikiranmu sendiri dan laisa laka fiha imam. Engkau tidak punya imam, enggak punya pendahulu. Apakah ada tafsir itu dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in? Enggak ada. Itu tafsir muhdats. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu contoh yang ekstrim. Ada contoh-contoh lain yang di bawah itu yang masih agak masuk akal sehingga banyak menipu. Iya ya, benar juga. Iya ya, benar juga. Ternyata tidak ada dari salaf. Dari tafsir mana kamu dapat? Enggak, saya waktu itu tidur ngelamun. Oh. Sebagian mereka malah di kamar mandi ngelamunnya. Ayat tadi itu harusnya begini, begini, begini. Ya jelas setan yang memberikan padanya zukhrufal qawli hurura. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan selanjutnya, barakallahu fikum, poin yang ke-26. Qala Abu Ya'qub Ishaq Ibn Hibbah Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, sami'tu Ahmad ibn Hanbal su'ila 'anil waswas wal khatarat. Imam Ahmad pernah ditanya tentang waswas wal khatarat. Waswas itu bisikan-bisikan yang ada di benak kita. Khatarat juga maknanya sesuatu yang yaktur ala bal, sesuatu yang terbetik di benak kita. Bagaimana wahai imam, waswas yang ada dalam hati atau sesuatu yang terbetik di benak kita? Faqala, maka dijawab oleh Imam Ahmad, ma takallama fiha as-sahabah wal tabi'un. Aku tidak mendapatkan para sahabat berbicara, tidak pula para tabi'in. Titik. Subhanallah. Saking hati-hatinya beliau, Imam Ahmad, masalah khatarat, masalah bisikan, saya tidak dapati riwayat dari sahabat, saya tidak dapati pula riwayat dari tabi'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah tidak akan menjawab kecuali dengan riwayat. Dan tidak akan menjawab pertanyaan kalau belum terjadi. Wahai imam, bagaimana kalau nanti kita ke bulan, sholatnya menghadap kemana? Kalau di bulan, buminya di sana, di atas sana. Apa tiduran di bawah begitu, ke atas? Kan Ka'bahnya ada di bawah sana. Tidak dijawab. Belum apa-apa. Awaqa', apakah terjadi? La, hatta waqa'. Nanti saya jawab kalau terjadi. Setiap pertanyaan, tawakkuat, bukan hanya masalah sholat di bulan. Semua pertanyaan dalam bentuk tawakkuat. Tawakkuat artinya kalau begini gimana, kalau begitu gimana, nggak dijawab. Awaka, apakah terjadi? Tidak. Hatta waka. Nanti kalau terjadi saya jawab. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, tidak serampangan, tidak sembarangan untuk berbicara sesuatu tanpa dalil, tanpa imam. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dengan tokoh Mu'tazilah ditemukan oleh khalifah, silakan bicara. Bicara panjang lebar sang Mu'tazilah ini dengan pikiran-pikiran bid'ahnya. Bukankah begini, begini, segala macam. Imam Ahmad disuruh bicara, taib sekarang kau bicara. Aku mau tanya satu pertanyaan saja. Apakah yang kamu ceritakan semua itu tadi diketahui oleh para sahabat atau tidak? Apakah pernah diucapkan oleh para sahabat atau tidak? Diam dia sesaat. Karena memang enggak ada riwayat dari sahabat tentang Quran makhluk tadi. Memang tidak. Kalau tidak, apa salahku untuk aku tidak berbicara seperti para sahabat tidak berbicara? Bingung. Mu'tazilah tadi bingung mau ngomong apa. Apa salah kami? Kami mengikuti para salaf, para sahabat. Mereka tidak bicara, aku juga tidak bicara. Maka khalifah berkata kepadanya, Ya Luqa, duhai dungunya engkau, duhai bodohnya engkau. Kepada Mu'tazilah tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Abdurrahman al-Tayyib rahimahullahu ta'ala menceritakan, pernah Imam Ahmad sakit, i'talla, terkena illat sakit. Wabishir ibn al-Harith juga sakit. Imam Ahmad sakit di tempatnya. Bishr ibn al-Harith al-Hafi juga sakit di tempatnya. Fakuntu, kata Abdurrahman al-Tayyib, aku menengok dua-duanya. Fakuntu adkhul ala Bishr. Pertama aku tengok Bishr al-Maris, Bishr ibn al-Harith dulu, rahimahullah. Aku tanyakan padanya, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu? Fayahmadullah thumma yukhbiruni. Maka Bishr ibn al-Harith al-Hafi muji Allah dulu, alhamdulillah. Setelah memuji Allah, aku merasakan begini dan begitu. Baik. Fayaqulu ahmadullah ilaika ajidu kada wa kada. Aku memuji Allah di hadapanmu, alhamdulillah, aku merasakan begini dan begitu. Setelah itu aku menengok Imam Ahmad. Wa adkhul ala Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku masuk menemui Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fa'aqulu, aku juga menanyakan pertanyaan yang sama. Kaifa tajiduk ya Abu Abdullah? Kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu wahai Abu Abdullah? Fa'aqulu bi khair. Aku baik-baik saja. Fa'qultu lahu yauman. Abdurrahman al-Tayyib dengan menjenguk dua ulama ini mendapatkan faedah kan? Jawabannya ini sama jawabannya itu kok berbeda? Maka suatu saat pada suatu hari beliau katakan kepada Imam Ahmad, inna akhaka bishran alil wa as'aluhu an halihi fayabda bihamdillah thumma yukhbirudi. Saudaramu Bishr ibn al-Harith Al-Hafi, ketika sakit, aku menengoknya, aku tanya kepadanya pertanyaan, dia memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian menjawab, aku sakit ini, aku sakit itu. Tetapi ketika aku tanya kepadamu, kamu tidak mau menjawab. Hanya berkata, aku berkhair, aku baik. Kata Imam Ahmad, salhu, tanyakan padanya, amman akhadha hadha. Tanyakan padanya, dari mana dia ambil jawaban seperti itu? Lihat, dalil. Dalam menjawab pertanyaan orang yang nengok, bagaimana kabarmu, apa yang kau rasakan hari ini? Apa yang kau dapati, sakit apa kamu? Salhu, tanyakan dia, amman akhadha hadha. Tanyakan padanya, dari mana dia mengambil? Faqultu lahu, aku katakan, kata Abdurrahman al-Tayyib, ini uhabu an as'alahu. Aku enggak berani nanya. Maksudnya nanya kepada imam, dari mana kamu dapat? Aku enggak berani nanya. Kata Imam Ahmad, qul lahu, katakan padanya, qala laka akhuka Abu Abdullah. Katakan padanya, berkata kepadamu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, menanyakan kamu menjawab seperti itu, dari mana? Maka baru dia berani mengatasnamakan Imam Ahmad. Fadakhaltu ilaihi fa'arftuhu maqal. Aku masuk kepadanya, kepada Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Aku ceritakan kejadiannya dan berkata, akhuka Abu Abdullah, min aina akhadta hadha, dari mana kamu dapat ini? Qala li Abu Abdullah, la yuridu syai' illa bi'isnad. Kata Bishr ibn al-Harith al-Hafi, memang Abu Abdullah itu tidak mau mendapat jawaban apapun kecuali harus dengan sanad, harus dengan dalil. Sampaikan padanya dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, bahwasanya idza hamidallahul abdu qabla syakwa lam takun syakwa. Aku mendapatkannya dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, bahwasanya kalau seseorang memuji Allah dulu baru menyampaikan sakitnya, maka itu bukan keluh kesah. Bukan keluh kesah. Jadi khawatir Imam Ahmad, ada sakit begini, ada sakit begini. Takut itu yang dilarang. Kan ada syakwa yang dilarang. Ternyata Bishr al-Hafi menjawab, aku sakit ini, sakit di kepala dan sebagainya. Kalau memuji Allah dulu, kemudian baru menyebutkan sakitnya, itu bukan keluh kesah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Aku agak pusing saja sedikit sama sakit di sini. Tidak apa-apa. Itu bukan keluh kesah, bukan mengeluh. Wa innama aqulu laka ajid kada a'rif qadratullah fiyya. Karena dengan memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, ahmadullah ilaika, aku menyebutkan sakitnya, itu adalah mengenalkan. Aku mengetahui nikmat Allah atasku dan mengetahui takdir Allah yang ditakdirkan kepadaku. Fakharajtu min indi. Kata Abdurrahman al-Tayyib, aku pun keluar dari rumah Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Famadaitu ila Abi Abdullah, maka aku menemui Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah. Fa'arraftuhu, aku ceritakan apa yang terjadi. Fakuntu ba'da dhalika idha daqala ilaih. Dan setelah itu, kalau aku menengok beliau lagi ketika sakit, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Imam Ahmad menjawab, ahmadullah ilaika, aku kaza wa kaza, aku puji Allah di hadapanmu, aku merasakan begini dan begitu. Dipakai sunnah tadi, diterapkan sunnah tadi oleh Imam Ahmad yang dia dapatkan dari saudaranya Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Mereka ini adalah para ulama yang sangat-sangat-sangat pantas dikatakan sebagai ahlus sunnah wa imamu ahli sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak berbicara kecuali dengan dalil. Tidak berpendapat kecuali dengan dalil. Tidak mengucapkan satu masalah kecuali dengan dalil. Bahkan sampai menjawab pertanyaan, apa kabarmu, bagaimana, apa yang kamu dapati, ini sakit apa kamu, pakai dalil. Puji Allah dulu baru jawab. Hati-hati, jangan kamu mengeluh, saya begini, saya begitu, lupa memuji Allah Ta'ala. Akhirnya engkau terkena ancaman orang yang selalu mengeluh. Manusia diciptakan selalu mengeluh, kecuali orang-orang yang beriman. Jangan mengeluh, kenikmatan yang Allah berikan terlalu banyak. Adapun yang menimpa kamu sakit tadi terlalu kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang sangat banyaknya. Maka pujilah Allah dalam segala hal. Pujilah Allah dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku cuma merasa begini saja, cuma merasa demam menggigil itu saja. Alhamdulillah, bukan keluhan. Barakallahu fiikum. Yang ke 28. Qala Abu Amr Muhammad ibn Ja'far ibn Hamdan rahimahullahu taala. Shalla bina Abu Uthman Sa'id ibn Ismail lailatan bi masjidihi. Salat mengimami kami Abu Uthman Sa'id ibn Ismail satu malam di masjidnya. Wa alaihi izarun warida, dengan memakai izarun warida, satu kain yang disarungkan dan satu kain yang diselendangkan. Faqultu li abi, aku katakan pada bapakku, wahai bapakku, ya abati, ahwa muhrim, apakah dia sedang ihram? Muhrim artinya orang yang sedang ihram. Kalau saudara mahram, bukan muhrim. Oh itu bukan muhrim. Bukan muhrim saya. Salah, bukan mahram saya. Enam. Wa alaihi izarun warida, maka anaknya bertanya kepada bapaknya, ya abi, ya abati, ahwa muhrim, apakah imam kita ini sedang ihram? Faqala la walakinnahu yasma' minni al-mustakhraj. Bukan, tapi dia baru mendengar dariku hadis yang aku takhrij, aku keluarkan ala sahih, ala Muslim. Fa idza marrat bihi sunnah lam yakun ista'malaha fi ma madha ahabba an yasta'milaha fi yaumihi wa lailatihi. Dan beliau ini kalau mendengar hadis yang dia belum mendengar sebelumnya, maka dia akan kerjakan hari itu juga, malam itu juga, sebelum esok. Di hari itu dia dapat, hari itu dia kerjakan. Insyaallah. Tidak menundanya. Wa anahu sami'a min jumlati ma quri'a alayya. Sedangkan di antara yang dia dengar adalah apa yang telah dibacakan padaku, bahwa Nabi SAW salat pernah hanya dengan dua kain saja. Kita berapa kain? Kita pakai sekarang ini. Hah? Satu. Dua. Ini kaos di dalam nih. Tiga. Empat di dalam lagi. Malah ada yang lima, ada yang enam, ada yang tujuh, ada yang delapan. Saya pernah dibisiki, ini maaf ya, bukan mencerca. Dibisiki sama orang tua, awam memang. Dia simpati sama kita, Allah Alhamdulillah sudah meninggal. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, apa memang seperti itu harusnya? Apa? Itu dia pakai celana gamis, pakai sarung, pakai jubah, pakai jaket, pakai lengkap sekian banyaknya. Apa emang itu sunnah Ustaz? Anda senyum saja. Itu belum dihitung yang di dalamnya. Belum dihitung yang di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya Anda bilang, enggak, itu mungkin... Ya, jazakallah. Mungkin kepanasan saja, apa kedinginan saja. Ya. Padahal tempat panas, bukan tempat dingin. Qala aydan sami'tuhu ya'ni Aba Utsman. Aku mendengar beliau, yakni Aba Utsman, man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Waman amara al-hawa, saya ulangi, waman amara al-hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Orang yang sama ini dikisahkan oleh beliau tadi rahimahullah. Aku dengar Aba Utsman ini berkata, siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, amara yang dijadikan sunnah sebagai imamnya, jadi amirnya, pada dirinya, pada ucapannya, pada perbuatannya, nataqa bil hikmah, akan berbicara di mulutnya dengan hikmah. Kalau dijadikan sunnah sebagai amirnya. Sebaliknya, siapa yang ammaral hawa ala nafsih, siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai amirnya, yang menuntunnya, nataqa bil bid'ah, dia akan berbicara di mulutnya dengan bid'ah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati dia, kalian akan terbimbing. Siapa dia? Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, ikuti Rasul, kalian terbimbing. Tentunya mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ikuti dia, akan tersesat. Sehingga ucapan tadi, Masya Allah, sangat bagus untuk menutup sesi pertama. Siapa yang menjadikan sunnah sebagai amirnya, maka niscaya nataqa bil hikmah. Ucapannya selalu hikmah. Siapa yang menjadikan hawa sebagai pimpinannya, jalannya dituntun hawa nafsu, nataqa bil bid'ah, niscaya mulutnya akan menyampaikan kebid'ahan-kebid'ahan, perkara yang muhdats dan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.